Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar radio Sahabat Jalan Sehingga Bidakumullah Jami'a. Kita telah membaca ayat 114 dari surat Al-Baqarah dan beberapa faedah dari Syaikhul Islam rahimahullah taala. Sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ada beberapa tambahan yang perlu disampaikan. Yang pertama dari Syaikhul Islam Sa'di rahimahullah taala, kita semakin memahami ayat yang kemudian kita baca. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ بِاسْمِهِ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Ya, tidak ada yang lebih zalim, tidak ada yang lebih zalim dibandingkan seorang yang menghalangi, mencegah masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk disebut padanya nama Allah subhanahu wa ta'ala dan berupaya untuk merusaknya, merobohnya. Kata beliau, wahada amin likulli man ittasaba bihadhihi sifah. Ini berlaku umum bagi semua yang sifatnya seperti ini, menghalangi untuk disebut nama Allah di masjid-masjid dan berupaya untuk merusak masjid-masjid. Fa'idhulu fi dhalika ashabul fil wa Quraisy. إن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الهدوية والنصارى إن أخربوا بيت المقدس وغيرهم من أنواع الظلمة السعين في خرابها مهدات لله ومهدات لله ومشاقة لله. Mandatin umum masuk padanya ashabul fil yang datang ke Mekah ingin merobohkan Ka'bah, masuk padanya Quraisy yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak umrah di tahun Hudaybiyah, masuk padanya Nasara yang merusak Baitul Maqdis, dan juga masuk semua selain mereka tidak orang-orang zalim yang berupaya untuk merusak masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala karena menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha ila khaifin, yang sudah kita baca kemarin tiga makna yang disebutkan semua sahibin rahimahullah ta'ala. Kata sebuah makna sahibin rahimahullah ta'ala, ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Al-Musliku dan ladhina saddu Rasulullah SAW lam yilbas Rasulullah SAW illa yasiran hatta adina Allahu lahu wibati Makkah. Orang musyrikin yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ke Masjidil Haram untuk umrah, tidak berapa lama Rasulullah pun Allah izinkan untuk menaklukkan kota Makkah dan kemudian wa man al-musyrikin min qurbani baitihi, Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, mencegah musyrikin untuk masuk, bahkan mendekati Ka'bah. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, innama musyrikuna najas, fala yaqrabu masjidal harama ba'da mimahada. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setahun ini. Demikian juga Ashabul Fil, bagaimana Allah hancurkan mereka. Dan juga bagaimana Nasara, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian menguasakan kaum mukminin atas mereka, mengusir mereka dari Baitul Maqdis. Ini ayat umum. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menunjukkan buktinya kepada kita semua. Yang terakhir dari beliau rahimahullahu ta'ala, kata sabda Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala, وَإِذَا كَانَ لَا أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَ مَسَجِّرَ اللَّهِ أَنْ يَلْكَرَ فِي هَسْوَهُ. Jika tidak ada yang lebih zalim, jika tidak ada yang lebih zalim dibandingkan seorang yang menghalang-halangi masjid Allah, mencegah untuk disebut nama Allah di masjid, kitab Quran, ibadah, kata beliau, maka fala a'zama imanan mimman sa'a min imati masajid. Maka berarti dari sini mafhumnya, dan kesimpulan juga, tidak ada yang lebih besar imannya dibandingkan seorang yang berupaya memakmurkan masjid-masjid. Bilimara hissiyah wal ma'nawiyah, membangunkan dengan hissiyah, yakni membangun masjid, membangunnya, dan ma'nawiyah yang mengisinya dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketika seorang yang menghalangi ibadah di masjid, itu adalah yang paling zalim, maka yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang paling besar imannya. Dan ingat, yang sudah disebutkan sebelumnya rahimahullah ta'ala juga di sini, jadi menghalanginya karena muhadatan lillah wa musyaqatan, dan mereka menentang Allah dan subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau untuk maslahat, ya dibolehkan sebagaimana kita sudah dapatkan penjelasan sebelumnya bin rahimahullah ta'ala. Ya, bolehnya menutup masjid, menjaga orang masuk ke masjid karena maslahat. Para pendengar rahimahullah rahimahumullah jami'ah, disebutkan juga sebelumnya bin rahimahullah di antara faedah hadis tersebut, kata beliau rahimahullah ta'ala, disini menunjukkan bahwasannya yang namanya zikir kepada Allah itu harus dengan menyebut namanya. La ilaha illallah, subhanallah, dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, berzikir bil lisan, zikir dengan lisan, la yakunu illa bismillah. Ya, tidaklah kecuali menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun semata-mata dengan dhamir Allah huwa misalnya, atau memotong titik-titik yang ada, hanya menyebut lafaz Allah yang semestinya la ilaha illallah, dia potong hanya sekedar menyebut Allah Allah, atau bahkan dengan dhamir huwa huwa. Ya, ini adalah tariqah sufiyah. Perbuatan orang sufiyah itu adalah termasuk zikir yang mubtada. Kemudian diantara apa yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, dan ini disebutkan uqubah, hukuman bagi orang-orang yang mencegah disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala masjid. Dia itu kalau sebutkan, mereka mendapatkan khizyun di dunia dan azab di akhirat. Akan mendapatkan kehinaan di dunia dan akan mendapatkan azab di akhirat nanti. Walahum di dunia khizyun walahum bil akhirati azabun azim. Dia telah disebutkan terkait dengan ayat tersebut, kata Subhanahu wa rahimahullah ta'ala, anna azab al-akhirah afdalu min azab dunia. Sesungguhnya azab di akhirat lebih besar dibandingkan azab di dunia. Sebagaimana kemana na'im al-akhirah akmalu min na'im dunia, sebagaimana kenikmatan di akhirat lebih sempurna daripada kenikmatan di dunia. Itu ayat yang ke-114. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-115, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Sesungguhnya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala al-musyrik wal-maghrib, timur dan barat. Lam sin lam lil ikhtisas, ini hanya khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala al-masyriq wal-maghrib. Disebutkan oleh Ustaz Rahman Sa'di rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutan keduanya, hanya timur dan barat, tidak menyebutkan utara dan selatan. Disebutkan sini dua, timur dan barat. Liannahuma mahalul ayatil azimah. Kata beliau, karena keduanya di timur dan barat itu tempatnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Fihima matadul anwar wa mughadibiha. Pada keduanya, di timur dan barat, tempat terbitnya cahaya-cahaya. Di antaranya, matahari. Terbit dari timur dan terbenam dari barat. Fihima matahul anwar wa maghribuha. Di sanalah, di timur dan barat, tempat munculnya cahaya-cahaya dan tempat terbenamnya. Fa idza kana malikan lahuma kana malikan di kulli jihad. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keduanya maka berarti juga Allah Subhanahu memiliki semua arah yang ada. Disebutkan dua, hanya dua karena di keduanya lah banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inama tawallu fa thumma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, fa thumma wajhullah, di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata sabda manasanti rahimahullah ta'ala, kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian, idza kana tawalliikum iyyaha bi amri, jika itu, jika perintah untuk menghadap ke arah tersebut adalah, saya ulangi, apabila menghadap ke arah tersebut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, imma bisa jadi contohnya an ya'murakum bistiqbal Ka'bah. Allah memerintahkan kalian menghadap Ka'bah ba'da an kuntum ma'murin bistiqbal Baitul Maqdis. Sebelumnya, setelah sebelumnya kalian perintah untuk menghadap Baitul Maqdis, perintah untuk menghadap Ka'bah. Wa tu'maru nabi shalah fis safar ar-rahilah wa namiyah. Atau diperintah, kalian diperintah untuk sholat di atas kendaraan ketika safar. Oleh demikian, fa innal qiblata haitsuma tawajjaha al-'abdu. Maka kiblat salat itu ke arah kemana dia menghadap. Atau tastabil qiblah fa tahra salat ilaiha, atau dia tersamarkan arah kiblat. Tidak ada yang bisa ditanya, bukan di negeri muslimin atau di pedalaman, pelosok, padang pasir. Tidak tahu arah kiblat yang mana. Dan dia sudah berupaya sebisa mungkin untuk menghadap kiblat, ternyata salah. Iya, maka sah salatmu. Setelah ada tahri, fa inama tawallu fa thumma jalla. Ini. Atau yakunu ma'dzuran. Atau karena sebab udhur, udhur bisalbin maradin, ya, dia dipanjung atau diikat, dirantai, dibelenggu, atau dia sakit sehingga tidak bisa menghadap ke arah Ka'bah, madzuran, udhur, maka sholat walaupun tidak menghadap Ka'bah. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Ini penjelasan sebelah mana sahaja rahimahullah. Sengaja saya bawakan supaya lebih menambah pemahaman kita. Nah, jadi kata beliau rahimahullah, kemanapun kalian menghadap, apakah dengan perintah yang ada atau karena uzur, maka sah salat kita karena pasalna wajhullah. Perintah misalnya dulu diperintah menghadap Baitul Maqdis, kemudian perintah menghadap Ka'bah, maka dua-duanya salat sah karena dilakukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat di ketika safar, walaupun tidak menghadap Ka'bah, tetap sah karena dengan demikian sunnah ketetapannya. Salat sunnah di atas kendaraan kemana pun menghadap. Atau ma'dzur, udzur. Dia diikat menjadi tawan, dari pancung dia di atau sakit, sehingga karena udhur tidak bisa menghadap Ka'bah, sah salat itu karena bayinama tuwallu fathamma wajhullah. Atau seorang yang sudah berupaya mencari arah kiblat, dia sendirian atau bersama temannya tidak bisa memastikan mana arah kiblat, setelah berusaha tidak ada ceritanya, ya, kalau sudah berupaya keras, sudah ada usaha ternyata salah, maka juga sah salatnya karena bayinama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha luas. Keutamaannya, sifat-sifatnya, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. disebutkan sama Sayyidina rahimahullah ta'ala. Mana ayat fathamma wajhullah itu ada dua penafsiran. Penafsiran pertama sebagai menafsirkan fathamma wajhullah, wajah diartikan dengan jihah, fathamma jihatallah. Penafsiran yang kedua dan ini yang beliau kuatkan dan juga disekuatkan oleh Abdurrahman Ashab dalam tafsirnya, wajah hakiki yang laik billah subhanahu wa ta'ala. Ini wajah yang hakiki yang sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai wa huwa as-sami'ul basir. Fathamma ini salah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Muhammad rahimahullah ta'ala, walakin rajih ana al-murad bihi al-wajh al-haqiqi. Yang kuat yang dimaksud di sini adalah wajah hakiki. Dia menjadi kalau asal, karena itulah asal mananya wajah. Walaysa hunaka man yamna'u, dan tidak di sana tidak ada yang menghalangi untuk diartikan demikian. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah kibala wajhul musalli. Dan Nabi telah mengabarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada di hadapan ya seorang yang sedang salat. Jadi wajah hakiki. Demikian juga atas muslim kata Saudara Ibn Sa'di rahimahullah, fihi isbatul wajh lillahi ta'ala al-wajh la'iq bi subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan menetapkan sifat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan kemuliaannya. Qauluhu inna Allah wasi'un 'alim. Al-wasi' yani wasi' al-hitata. Wasi' al-hata, wasi' as-sifat, wasi' fi'ilmi, yang luas peliputannya, yang luas sifat-sifatnya dan luas keilmuannya, luas kudrahnya, luas pendengarannya, luas ya, dan seterusnya. Alimun yang ilmu mengetahui, yang ilmu yang meliputi segala sesuatu. Nah, adapun faedah yang boleh sebutkan rahimahullah terkait dengan ayat ini, di antara yang boleh sebutkan adalah infiradullah bil mulki, keesaan Allah di dalam memiliki. Ya, walillahil musriq wal mukrib. Kita sebutkan tadi lam lil ikhtisas. Ini khusus hanya milik Allah timur dan barat. Dan kita tahu di antara makna rububiyah adalah infiradullah bil mulk. Kata sebutkan oleh Allah taala di antara khassu sifat rububiyah adalah al mulk. Yang kedua, wa minha umum Allah subhanahu wa ta'ala, umum kemilikan Allah subhanahu wa ta'ala, karena timur dan barat itu mencakup semuanya. Ketika Allah memiliki timur dan barat, berarti selain keduanya itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti timur dan barat meliputi segala sesuatu. Dia akan disebutkan rahimahullah tidak sebaya semua adalah isbat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat wajah badan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi yang disebutkan sebelumnya rahimahullah ala wajhi al-la'iq bihi, ya, sifat wajah yang sesuai dengan kemuliaan Allah, ya, yang tidak serupa dengan makhluknya. Bahkan sudah kita tahu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya kenikmatan terbesar ahlu jannah dan mulia Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya di antara yang disebutkan juga rahimahullah ta'ala ada menunjukkan tentang menetapkan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nama wasi' dan nama alim. Wasi dan Alim. Maka segala sesuatu menunjukkan, menetapkan si'atullah wa ilmu. Jadi dia sebutkan juga rahimahullah ta'ala, itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lahu makan. Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Sebagaimana hadis yang masyhur, ketika Nabi bertanya kepada seorang jariah, aina Allah? Qalat, dia berkata, bisama, Allah ada di atas. Menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala lahu makan. Dan di atas. Wallahu a'lam bishawab. Cukup salam.